الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ثم أما بعد طيب إن شاء الله kita masuk pada pembahasan akikah. Baik. Ya, sudah masuk apa baru masuk? Waktu kita. Baik. Nah, masalah yang pertama tentang seputar akikah yang telah kita ambil adalah definisi daripada akikah, hukum dan waktu. Nah, adapun akikah itu sendiri secara makna bahasa adalah al-qat'u, memutuskan. Taib. Dan akikah secara asal dipakai untuk rambut yang ada di kepala bayi. Ketika melahirkan, sehingga penamaan akikah ini diambil dari sang bayi tadi karena berhubungan dengan rambut bayi yang taib ada di saat dia melahirkan. Di sana ada nama yang lain yang sebagian para ulama lebih yang mengutamakan nama ini, yaitu nasikah. Tetapi karena yang masyhur adalah akikah, maka lambas. Mau pakai akikah boleh, mau pakai nasikah juga tidak apa-apa. Kemudian waktu daripada pelaksanaan akikah disebutkan di sini, yadkhul waktu jawazi dhabhil akikah bin fisali jami'il maulud min batni ummihi. Masuknya waktu akikah itu sejak keluarnya bayi sempurna dari perut ibu. Jadi kalau bayi sudah keluar sempurna, nah dari saat itu diperbolehkan untuk diakikahi. Sehingga kalau bayi mati sebelum usia 7 hari, nah tidak mengapa untuk kedua orang tuanya mengakikahi bayi tadi karena waktu jawasnya sudah ada. Kapan waktu jawas keluarnya bayi dari perut ibu sempurna? Ini waktu boleh. Waktu jawas itu waktu boleh. Taib. Tapi yang mustahab itu ketika apa? Bayi berusia 7 hari. Kalau tidak mampu usia yang ke-14, kalau tidak usia yang ke-21. Wa yastamirru waqtul istihbab ilal buluq. Sebagian para ulama berpendapat ini terus ya, sampai waktu balik masih diperbolehkan untuk akikah. Tetapi yang masyhur dari para ulama diperbolehkan seseorang akikah ya, sampai kapanpun ketika dia memiliki kelapangan rezeki. Baik. Yang semakna dengan ini adalah ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan ucapan beliau ini dinukilkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka menunjukkan apa? Ikrar, penetapannya. Pendapat mereka ya semakna dengan pendapat beliau. Walaupun sebagian para ulama mengatakan tidak perlu karena sudah lewat waktunya. Tapi yang kita pegang adalah apa yang disebutkan tadi. Boleh mengakikahi walaupun setelah meninggal kalau punya kelebihan harta, maka silakan. Li hadithi Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun biaqiqatihi tudbah anhu yaumus sabi' wa yusamma fayuhlaqu ra'suhu. Seorang bayi itu tergadaikan ya, ikatan dia dengan orang tuanya. Sebagian mengatakan makna murtahan itu si bayi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, ya, kalau tidak diakikahi dalam keadaan orang tuanya mampu terputus. Karena bayi itu kalau meninggal dunia dalam keadaan belum balig, maka menjadi syafaat kepada siapa? Kedua orang tuanya. Dengan catatan kalau sudah diakikahi, kalau belum maka tidak, ya, bisa. Sebagian seperti itu yang mengomentari makna murtahan. Tetapi kalau misalkan memang tidak memiliki rezeki, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada beban. Taib. Dinamai pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya. Jadi pada hari yang ketujuh itu ada tiga sunnah yang dilakukan oleh orang tua: menyembelih, menamai, dan mencukur rambut sang bayi. Ini hukumnya mustahab, ya, jangan di apa pahami wajib. Kalau enggak maka nanti dosa, kalau enggak dilakukan nanti kurang afdol, atau dalam hati merasa berdosa, enggak boleh. Perkara yang sifatnya sunnah, maka yakinilah kesunahannya. Walhamdulillah kita dapat mengerjakan, kalaupun tidak jangan sampai ada merasa berdosa. Ya, jangan sampai kalau kita meninggalkan yang wajib biasa, tapi kalau kita meninggalkan yang sunnah kok ada rasa-rasa yang kurang pas. Nah, ini khawatir membolak-balikkan syariat. Baik, yang wajib lolos, yang sunnah dia jaga betul-betul. Ini tidak pas. Harus yang wajib kita jaga, yang sunnah kita tambahkan. Baik, ya, kadang ini kadang itu, bagaimana Allah memudahkan kita. Tapi yang wajib harus lebih untuk kita utamakan dari yang sunnah-sunnah. Baik, karena yang wajib ini seperti apa? Nikmat yang Allah sudah sediakan untuk kita. Naam, nikmat yang sudah Allah sediakan untuk kita. Adapun yang sunnah, ini nikmatul ziyadah, tambahan untuk kita. Tambahan. Kalau kita mau mengambil tambahan maka silakan. Ya, kalaupun enggak maka mencukupkan yang sudah diberikan, itu lebih bagus. Nah, karena biasa yang wajib itu mudah dalam artian banyak, ya, yang membantunya. Seperti salat jamaah kaum muslimin melakukan, puasa Ramadan kaum muslimin juga melakukan, haji kaum muslimin juga melakukan. Tapi kalau yang sunnah ini berat terkadang, ya, karena apa? Jarang orang yang melakukan. Taib, jarang orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT untuk melakukannya. Maka nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita ini kita jaga, terutama yang wajib, yang hal tersebut bisa apa? Mendorong kita untuk istiqomah di dalamnya, mendorong kita untuk bisa menetapinya dengan baik. Jangan sampai yang jauh kita ambil, yang dekat kita tinggalkan. Seperti itu ibaratnya. Kalau kita hanya memperhatikan sunnah, kemudian wajibnya kita sia-siakan, seperti apa? Makanan yang jauh berusaha untuk kita ambil, yang dekat kita buang. Ini juga salah. Demikian juga masuk dalam bab-bab yang lain. Kenikmatan yang sudah di tangan, ya, jangan kalian singkirkan menanti kenikmatan yang belum kalian dapatkan. Nikmati yang ada, ya, kemudian syukuri, istiqamah, itu lebih baik. Kemudian masalah yang kedua itu waktunya, ya, waktu untuk seseorang melaksanakan akikah yang bolehnya ketika setelah lahir, sunnahnya ketika hari ke 7 14. Kalau tidak mampu yang ketujuh, kalau tidak mampu ke 21. Selebihnya sesuai dengan kemampuan. Kapan? Ini yang dikuatkan dan ini yang Anda pegang pendapatnya. Silakan kalau selama ini kita belum diakikahi oleh kedua orang tua kita, akikahi untuk mereka. Wakil. Kalau mereka masih hidup, kita bilang ini akikah, ya, untuk, ya, saya wakil dari bapak sama ibu. Nah, kalau mereka sudah meninggal, maka silakan akikah. Kalau Allah berikan keleluasaan rezeki untuk melakukan. Kemudian masalah yang kedua, miqdaru mayutbah fil aqiqah, kadar yang disembelih di dalam ibadah akikah. Yusannu an yutbaha anil gulami syaitan wa anil jariyati syaitun li hadithi Umi Qurzin al-Ka'biyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqul anil gulami syaitan mutakafiatan wa anil jariyati syaitun. Taib. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasai wa sahahahu Al-Albani fi sahihi An-Nasai ya rahimahullah. Kadarnya untuk laki-laki, bayi laki-laki dua kambing yang sepadan besarnya, harganya, bagusnya, mutakafiatan, yang sepadan harganya, misalkan kita belinya 1 juta, satunya lagi 1 juta. Ini yang sunnah. Ini kalau satunya laki-laki, ahsan, yang satunya juga apa? Laki-laki. Ini yang disunnahkan dalam akikah. Kalau yang satunya harganya 2 juta, satunya juga maju mundurnya 2 juta. Ini yang dikatakan mutakafiatan. Kemudian yang sama besarnya, kalau bisa sama tingginya, sama jenisnya. Wa anil jariyah syatun, dan untuk jariyah ini satu kambing. Nah, satu kambing. Ada permasalahan dalam hadis ini, yaitu seputar bagaimana hukum seseorang yang akikahnya dengan sapi. Baik, apakah diperbolehkan? Di sini khilaf dari madzhabul arba'ah. Nah, apakah diperbolehkan seseorang mengganti kambing dengan sapi atau unta? Yang jelas, kita sebagai seorang muslim itu hendaklah beribadah sesuai dengan tuntunan. Tidak usah memberatkan diri walaupun kita ini orang kaya. Apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang tertera dalam hadis, itulah yang afdol. Ya, dibarengi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tahu syariat ya yang mulia ini adalah untuk segenap para hambanya, tidak hanya untuk golongan kaya, tidak hanya untuk golongan miskin, tetapi semua kaya dan miskin bisa untuk melakukan. Ini diantara daripada apa? Keutamaan dan juga tanda bahwasanya syariat Islam ini bukan syariat bikinan Muhammad. Ya, bukan bikinan manusia, tetapi bikinan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan bikinan manusia. Kenapa? Yasluh likulli zamanin wa makan. Bisa dan bagus untuk setiap zaman dan setiap tempat. Beda kalau undang-undang yang dibikin oleh manusia, terkadang hanya bisa dipakai untuk satu tempat, tidak bisa dipakai untuk lain tempat. Undang-undang yang di kita Indonesia belum tentu benar dan baik kalau dipakai di negara ya Eropa. Belum tentu baik kalau dipakai di negara Arab. Tetapi kalau Islam bisa baik untuk di negara manapun, karena memang syariat Islam ini untuk manusia semua. Itu yang harus kita pahami sebelum kita beribadah. Apa yang tertera dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah, itulah yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena itulah ya sesuai dengan kemampuan kita. Tokoh ya, kemampuan yang Allah SWT samakan ya, Allah Subhanahu wa taala paskan untuk mereka. Kemudian kalau ada yang bertanya, bolehkah kita berakikah dengan sapi atau unta karena dia kaya, ya hartanya melimpah? Maka sebagian para ulama mencukupkan dengan hadis. Ya, sebagian mereka mengatakan tidak apa-apa. Taib, tidak mengapa untuk melakukannya. Kenapa? Mereka memakai kias aulawi, lebih baiknya kalau kambing itu. Nah, baik tentunya kalau unta lebih baik. Kias aulawi. tentunya lebih boleh. Nah, tetapi yang jadi permasalahan lagi, bolehkah sapi satu dipakai untuk 7 anak perempuan? Ini juga permasalahan. Akhirnya sesuatu itu kalau sudah di luar daripada garisnya akan menimbulkan permasalahan. Nah, beda kalau orang akikoh kambing, apa yang dipermasalahkan? Enggak ada. Tapi kalau dia bilang kalau sapi bagaimana? Sapi boleh misalkan, atau sapi enggak boleh. Kalaupun yang membolehkan, timbul lagi masalahnya. Nah, terus kalau boleh, boleh enggak patungan sapi 7 untuk 7 anak diakikohi? Ya, kita misalkan bareng-bareng ini pas lahiran qadarullah 7 orang bareng, sudah kita beli sapi, kita bagi 7 bagian untuk anak-anak kita akikoh. Ini timbul permasalahan lagi oleh para ulama, dibahas lagi. Ya, sebagian mereka mengatakan boleh. Ya, seperti udhiyah enggak apa-apa, kan kita juga dapat satu bagian. Tapi sebagian mereka makan enggak boleh. Ya, enggak bisa. Untuk akikah tidak seperti udhiyah, beda hukumnya. Kalau ya pun harus berkorban atau menyembelih dengan sapi, maka tidak boleh dibagi-bagi sapi untuk satu orang, unta untuk satu orang. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarhul Mumti. Nah, kitab Syarhul Mumti ini adalah keputusan terakhir yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin pada permasalahan fikih. Ini juhud beliau di akhir penghujung ya kematian, Syarhul Mumti. Pendapat beliau. Kitab yang sangat ya, bermanfaat sekali, mudah ibarahnya, gampang dipahami. Dan beliau ini termasuk faqih, ucapannya dalam masalah fikih luas, masya Allah. Gampang dipahami. Jadi memang ulama itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada ulama manhaji. Ulama manhaj ini kalau bahas masalah manhaj mantap, tapi kalau suruh nulis masalah fikih kaku bahasanya, nggak ngena-ngena, nggak bisa dipahami, nggak seluas ya yang mutafanin. Di antara yang mutafanin dalam masalah fikih ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau bahas masalah fikih luas, luas itu maksudnya apa? Bisa perkara yang sifatnya pokok bisa diurai. Nah, seperti ini loh maksudnya itu kayak gini. Jadi apa? Orang itu paham. Seperti itu. Mudah untuk memahaminya. Baik. Ini di antara daripada pembahasan masalah akikoh dengan sapi atau onta. Boleh, kata beliau, tetapi tidak boleh dibagi-bagi. Tetap kalau onta ya satu anak, sapi satu anak, tidak bisa dibagi menjadi 7 bagian. Ini kalau pengin. Tapi yang jelas bagaimana yang afdal? Yang afdal apa yang ada dalam hadis? Ya, yang afdal apa yang ada dalam hadis? Mencukupkan di situ lebih baik. Mencukupkan yang di situ apa lebih baik? Kenapa? Karena terkadang kalau diperbolehkan seperti itu, ini akan membuat iri. Ya, yang miskin, yang hidupnya pas-pasan, ya, mereka merasa minder ketika semua sudah seperti itu. Akhirnya nanti ibadah menjadi tanafus, menjadi suatu saingan. Kalau saya sudah akikoh nggak tanggung, saya pakainya onta, saya pakainya sapi, itu fulan kambing. Akhirnya apa, nanti akan tabahi, akan saling sombong-sombongan, dan itu bukan tujuan syariat. Ya, maka wajarlah ketika pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum miskinnya mereka ya ngiri dengan kaum kayanya, karena pada masa itu ya orang-orang kaya banyak, orang-orang miskin juga tidak kalah banyaknya. Tetapi mereka ngiri bukan dari sisi harta, ngiri mereka bukan dari sisi harta. Saya pengen kaya sama seperti Fulanda, tapi ngirinya kalian dari sisi amal. Karena orang-orang kaya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya tidak kalah dengan orang-orang yang miskin. Yang miskinnya ngiri bukan karena pengen kaya, tidak. Tapi karena ibadahnya orang-orang kaya ini, sudah mereka rajin ibadah seperti kita, mereka masih diberikan kemampuan untuk ibadah yang lebih apa? Sedekah dengan hartanya. Ya. Jadi kalau ngiri kita bukan ngiri ibadah mereka, ngiri hartanya nih kalau kita. Di zaman kita emang sudah jauh dari zaman sahabat. Kalau kita lihat orang kaya, ngirinya itu bukan ngiri ibadahnya dia. Tapi ngiri bagaimana saya kalau jadi kaya seperti itu. Ya, seperti itu. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba al-dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan pahala yang besar. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kita juga salat. Ya, wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Sama, enggak ada bedanya. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa lebih dari kita sedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Ini bagaimana? Kami tidak terima seperti ini. Ya, kami tidak terima dilebihi amal kami oleh mereka orang-orang kaya. Sementara keutamaan orang miskin dari orang kaya itu sekian nanti di surga. Kalau orang miskin langsung lolos masuk ke surga, tapi kalau orang kaya dihentikan dulu, ditanya dulu, min aina iktasabah wa fi aina anfaqah, dari mana engkau dapatkan hartamu dan kemana engkau belanjakan. Hisabnya besar, lama. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, ajarkan, sabbihu wa hamidu wa kabbirullah fi akibah yani fi duburi kulis solawat. Kalian ya, apa, puji Allah, kalian sucikan Allah, kalian besarkan Allah setiap selesai solat kalian. 33 33 33 33, dikhususkan untuk fakir miskin. Ketika mereka mengamalkan, orang kaya yang tadinya mereka ngiri dengar, nah, ini orang miskin diajarkan fadilah khusus Rasulullah, ingin menyayangi kita. Akhirnya mereka mengamalkan sama dengan apa yang mereka amalkan, tambah mereka bagi, didengar lagi Rasulullah sama mereka. Kita enggak punya keutamaan lagi sama mereka. Apa kata Rasulullah? Tersenyum dan mengatakan, dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Mau gimana lagi? Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ya. Tidak semua orang kaya seperti itu. Ya, tapi itulah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya dan bisa bersyukur itu sedikit. Orang kaya dan bisa bersyukur itu sedikit. Orang kaya rata-rata lalai mereka. Rata-rata mereka lalai, jauh daripada kebaikan. Illa man rahimah rabbu, kecuali orang yang Allah rahmati. Inilah syariat Islam. Taib. Sehingga apa? Mereka memperhatikan semua golongan. Tak hanya memperhatikan yang kaya, tidak hanya pula memperhatikan yang miskin, tapi semua golongan diperhatikan, sehingga mereka bisa semua apa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rasul mampu untuk mengatakan, kalau kalian mampu dengan onta, kalau kalian mampu dengan sapi, apa Rasul enggak mampu? Mampu. Ya. Wa makana rabbuka nasiya, dan Allah enggak akan pernah lupa kalau itu disyariatkan dan lebih bagus. Mampu, karena pada zaman itu onta banyak. Ya, sapi juga banyak. Tetapi Rasul mencukupkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, 2 kambing dan 1 kambing untuk anak perempuan. Taib. Dan pada masa sahabat pun enggak ada yang nanya, ya Rasul, saya pengin kambing, saya pengin akikah unta sajalah. Ya, enggak ada. Apakah yang seperti ini ada dari Rasulullah, dari para sahabat? Para sahabat mencukupkan yang ada ketika itu. Ya, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan mencukupkan dengan yang itu. Kenapa? Karena yang lainnya masih banyak yang harus dia kerjakan. Jangan sampai kita mengandalkan satu sunnah, kita hulu di dalamnya sementara sunnah yang lain kita tinggalkan. Ini juga tidak baik. Pokoknya beragama ini sifat yang paling mulia adalah mu'tadil, pertengahan. Jangan terlalu sembrono dan juga jangan terlalu berlebihan, sehingga istiqomah. Hati kita juga rohah, gampang, enak. Ya. Taib, enggak banyak musuh ketika kita berlebih-lebihan, dan juga enggak akan terjatuh ke dalam kemaksiatan ketika kita apa? Sembrono. Ifrat wa tafrit. Ini kelompok yang ya cepat keluar dari wadah apa? Ya, kebenaran, tapi mu'tadil, ya, rohah, bagaimana nafsu kita ini nikmat, ya, menikmati dan kerasan, nah itulah tetapi, ya, sehingga bagi kita beragama ini seakan-akan enggak paksaan, bukan karena takut sama orang, wah nanti kalau enggak seperti ini saya digitukan, kalau enggak seperti itu saya diginikan, ya, bukan, tetapi apa, kehendak jiwa kita, ya, tapi karena iman itu akan meningkat dengan apa, istiqomah tadi walaupun sedikit. Jadi mencukupkan apa yang ada dalam sunnah itu lebih baik, lebih mulia. Karena Allah tidak pernah lupa, kalau itu baik pasti akan disampaikan. Timbulnya permasalahan itu mutakhirin sekarang, zaman sekarang ini yang seperti itu tuh, ya, bukan pada zaman dulu. Nah, karena merasa lebih, merasa punya, sehingga apa, pengen yang afdol, pengennya sampai melanggar sunnah nih, khawatirnya masuk ke dalam kalimat hulu, berlebih-lebihan dalam din, mencukupkan kambing, kita pengennya onta. Nah, giliran dia bangkrut, jebret, waduh, mending dulu pakainya kambing saja, kan masih sisanya masih bisa dicelengi. Kadang kan seperti itu kalau orang apa namanya bersedekah kebanyakan. Ya, kalau enggak mencapai maksudnya, akhirnya apa? Nyesel. Ya, kenapa sedekahnya kebanyakan? Tapi beda kalau sesuai dengan kemampuan, enak. Ya, lepas, enggak merasa dia masih apa namanya megang, masih gondeni, masih apa namanya mengawasinya. Soalnya apa? Terlalu keluar di kemampuannya sehingga apa? Masih terikat dalam hatinya. Ya, seperti orang yang gampangannya belum siap untuk sedekah banyak, keliru. Kita sering sampaikan Jumat bawa uang pengen masukkan ke kotak amal, bawa uang 1000 sama 10.000. Lupa yang 1000 mana, 10.000 mana, diambil 10.000 dimasukkan di kotak amal. Pulangnya astagfirullah. Yang 10.000 yang masuk. Belum siap dia untuk sedekah yang besar. Ya, untuk sedekah untuk Allah sampai keluar astagfirullah. Mending kalau dia maksiat astagfirullah. Ini sedekah besar, ya seperti itu kita. Ketika kebanyakan bukan justru kebaikan. Duh, 10.000 ini belum beli sayur. Ya, ini dia nyesalnya sampai 3 hari sampai seminggu coba. Ya. Jadi ibadah yang banyak itu bukan belum tentu baik. Ya, dan sedikit bukan kemudian ya menjadi baik juga enggak. Tapi pertengahan, sesuaikan kemampuan kita. Baik, kemampuan kita seperti itu dulu yang kita pegang. Itu dulu yang kita istiqomahkan, enak. Ya, jiwa kita nerima enak. Al-mas'alatu tsalitsah itu ya, masalah sapi dan unta ya. Kata para ulama, mereka mengatakan pendapatnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang roji boleh. Sebagaimana pendapat Syekh Taimin dalam Syarah Mumti. Ini disebutkan tadi baru anak cari tadi boleh, tetapi dengan catatan apa? Tidak bisa dibagi-bagi seperti berkorban. Kalau sapi, kalau korban 7 orang, onta 7 orang, tapi kalau akikah harus satu dari satu. Ini tidak boleh dibagi-bagi. Nah, ya kita nasihatkan tadi nggak usah lebihan, cukupkan dulu kemudian istiqomahkan, enak. Sehingga ketika terlewatkan yang diinginkan, ya hatinya pun enggak terlalu terikat. Wa yusannu Al-mas'alatu tsalitsah tasmiyatul maulud. Wa halqu ra'sihi wa tahnikuhu wal adzan fi udhunihi. Yang pertama tentang masalah penamaan nama bayi. Yusannu tasmiyatul maulud fil yaumis sabi' min wiladatih. Sunnahnya hari ke-7. Hukumnya sunnah bukan wajib. Kalaupun mau hari pertama silahkan. Ya boleh, waktu bolehnya boleh, tetapi sunnahnya hari ke-7. Di hadithi Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala kullu gulamin rahinatun bi'aqiqati tudbahu anhu yaum sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Setiap anak yang lahir tergadaikan dengan darah akikahnya. Tergadaikan maksudnya apa? Terhalangi. Kalau belum disembelihkan darah akikah, maka terhalangi dari memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Disembelih darinya hari ke-7, diberi nama dan dicukur rambut kepalanya. Baik, hadisnya sahih. Wa yusannu an yakhtara lahu minal asma' ma kana hasanan. Disunnahkan untuk memilihkan nama, nama yang baik. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diidhofahkan padanya kalimat abdun. Ya, jadi nama Allah itu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah nama yang tidak boleh dipakai kecuali dengan idhofah kalimat abdun. Apa itu Allah? Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin. Tidak boleh kita namai anak kita Allah. Tidak boleh kita nama anak kita Ar-Rahman. Tidak boleh. Tapi kalau selain itu boleh namai anak kita dengan Latif misalkan. Tidak perlu pakai abdun. Kita namai anak kita Aziz, boleh. Nah, atau nama-nama para anbiya, Muhammad, Yusuf, Ayub, Suaib, Harun, Isa, Musa, boleh. Ya tafa'ulan, ya. Ya mengharapkan kebaikan dengan kesolehan yang mereka miliki. Mudah-mudahan anaknya menjadi seorang yang soleh, karena terkadang nama itu membawa, ya terkadang nama itu membawa kebaikan. Terkadang juga nama enggak ada gunanya. Ya, ada namanya orang Jawa Urip. Ya. Mudah mati panggilnya Pak Urip terus. Enggak pernah ada mati. Ya, ada, tapi ya memang nama itu enggak. Ya, terkadang pengaruh pada apa namanya? Pribadi seorang anak. Ya, ini diantara daripada nama-nama yang baik atau nama-nama para sahabat. Nama-nama para sahabat yang sudah masuk Islam, yang sudah diganti. Nah, karena sebagian mereka menamai Abdul Uzza, ada diganti dengan Abdullah. Nama-nama yang baik, tafaulan dengan kesolehan mereka juga. Dan ya, menjauhi nama-nama yang mengandung kejelekan. Nama-nama iblis, nama-nama syaitan, nama-nama orang kafir, nama-nama orang munafik, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh kita berbangga-bangga dengan orang-orang kafir, bahkan mencintai mereka tidak boleh, karena khawatir menjadi tangga untuk cinta kepada agama mereka. Ya, biasanya kalau orang itu sudah cinta dengan seseorang, ini akan mempengaruhi tabiat, akan meniru-niru orang yang dia cintai. Maka sebagian para ulama dilarang kita memakai nama-nama yang mereka, memakai kaos-kaos yang tertuliskan nama-nama mereka. Tidak boleh, khawatir hatinya akan condong. Coba sekarang ya, kalau kita perhatikan anak-anak kaum muslimin ketika sering lihat bola, ya, kemudian bintang bola tadi orang kafir, kemudian apa namanya bintangnya tadi jadi model, maka dia akan berusaha meniru bagaimana potongan rambutnya, bagaimana gaya hidupnya. Mending dia masih hidup di kalangan kaum muslimin. Kalau tidak, maka dia akan jadi kafir seperti dia. Maka apa, akan bangga dia agamanya masih agama Kristen. Wah, saya ingin seperti dia agamanya Kristen. Ya, wal'ayyadubillah. Ini tangga. Dan Islam menutup, ya, memotong tangga-tangga yang bisa mengarahkan kepada apa? Kesyirikan, kekafiran. Nah, ini adalah cara daripada cara agama kita dalam menjaga kaum muslimin, umatnya daripada kejelekan. Nama-nama orang kafir, nama-nama orang fajir, dan nama-nama syaitan. Dan nama-nama yang artinya itu mengandung kejelekan. Ya, nama yang tidak ada artinya. Atau nama dari nama Arab tapi apa artinya jelek, seperti Wati. Wati ini tukang jima. Hati-hati. Kalau orang Jawa banyak, Wati, Wati, Wati, ini banyak. Nah, sebenarnya kalimat santriwan, santriwati ini juga salah sebenarnya. Ya. Santriwan, santriwan itu seseorang yang diidofahkan kepada kepemilikan. Kalau orang punya ilmu apa namanya? Ilmuwan. Orang punya gampang memberikan harta apa? Dermawan. Santriwan. Nah, ini jadi kalau santriwati diidofahkan kepada yang perempuan ini salah. Doa jelek. Santriwan, santriwati, santri yang dijimai terus, santriwati. Ini santriwan, santriwan, santriwan, laki-laki dan putra-putri, santriwan, putra-putri. Dengan santriwan, santriwati. Taib. Nama-nama yang mengandung unsur-unsur kejelekan. Ini juga dilarang. Kenapa? Khawatir anak tadi akan seperti itu. Apa tabiat dan wataknya? Maka kita juga dilarang dari sisi yang lain. Kita disuruh mencari lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang bisa membentuk karakter. Karena lingkungan itu membentuk karakter kita. Lingkungannya maling, ya dia jadi maling. Ya, lingkungannya jelek, ya jadi jelek. Akhirnya apa? Cinta dengan kejelekan. Ya. Taib. Coba sekarang anak-anak itu bagaimana keadaan mereka? Bagaimana lingkungan? Anak sekarang zamannya lagi zaman kelereng, semua main kelereng. Kan gitu. Jiwa itu akan tergugah dan tertarik dengan lingkungan dan akan membentuk karakter. Karakter kalau sudah dibentuk sungguh susah, sulit. Ya, sulit untuk dibina. Sulit untuk naam ajar. Jadi, maka di sini kita sampaikan pendidikan kedua orang tua terhadap anak itu hendaklah pendidikan yang didasari dengan ketegasan, didasari dengan kejujuran, didasari dengan apa namanya? Kasih sayang. tegas itu bukan berarti harus mukul. Ya, jujur bukan berarti harus apa namanya meninggalkan kasih sayang. Tetapi justru itulah yang akan bisa menumbuhkan kasih sayang dan kebaikan karakter anak. Dididik mereka dari karakternya. Jangan sampai anak kita mendapatkan karakter dari ya luar rumah mereka. Faqad ghayyara sallallahu alaihi wasallam al-asma'al qabihah. Nah, jika lo kita melihat nama-nama yang jelek, maka silakan diganti dengan nama-nama yang baik. Tidak perlu pakai ucara tumpengan, potong apa tumpeng atau harus bancaan. Kalau jawab selamatan tidak perlu. Nah, ganti-ganti. Begitu. Baik. Wa amara bidzalika, dan Nabi memerintahkan untuk hal itu, mengganti nama yang jelek ke arah nama yang bagus. Ya, taib. Dan diantara pada kebiasaan orang Arab, wallahu alam, bukan sunnah, kita enggak mengatakan sunnah, adalah nama itu satu saja atau dua saja, enggak usah banyak-banyak. Zaki Ramadan misalkan Muhammad Abduh. Ngapain panjang-panjang seperti itu? Satu nama, dua nama cukup. Enggak usah wah kurang keren. Keren itu bukan dengan nama, beda. Nama baik keren kalau orangnya bodoh ya enggak keren. Keren itu kalau anaknya jadi orang baik, keren itu kalau anaknya jadi orang sopan, ya, pinter, membanggakan, itu namanya keren. Kalau Jawa keren itu ketek leren. Keren. Baik. Jadi silahkan diganti. Nama Durhako misalkan. Nama Durhako. Ada di Cirebon tuh kita punya tangga anaknya dinamakan Durhako. Kasihan. Itu seperti kan namanya apa? Seperti mendoakan kan gitu. Seperti mendoakan. Seperti mendoakan. Jangan wah ini kan nama pemberian orang tuaku. Saya bangga dengan jangan. Orang tua dalam keadaan bodoh beri nama dengan nama yang jelek harus kita ganti. Wa ahsanuha Abdullah wa Abdurrahman. Yang terbaiknya Abdullah dan Abdurrahman. Sifat penghambaan. Kalau seandainya diikuti dengan sifat yang abdun, yang kebaikan, maka sahih, masya Allah. Rasul pun lebih memilih, ya dikatakan Abdullah wa Rasuluh. Wa Abdurrahman li hadithi ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Ini hadisnya. Akhrajahu Muslim. Nama yang paling dicintai oleh Allah ini Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Kemudian yang kedua, hal qura'sil maulud, mencukur rambut bayi. Wa yusannu hal qura'sihi dzakaran kana aw unsa yaumus sabi'ihi ba'da dzikril aqiqati wa yatasaddaqu bi zinati syahi fiddatan li haditsi aliin radhiyallahu anhu qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hasani bisyatin wa qala ya Fatimah ihliki ra'sah watasaddaki bizinati syarihi fiddah. Akhrajahu Ahmad wa Malik wa Tirmidhi wa Hakim wa Baihaqi wa Hassanahu Asy' Albani Sahih Tirmidhi fi Sahih Tirmidhi. Tetapi hadis ini ada yang mengintikad lafaz akhirnya. Syekh Fauzan sendiri tidak memandang sahihnya hadis ini. Semuanya ada illah, ada cacat. Taib. Jadi enggak bisa dipakai untuk hujah. Ini mencukur rambut bayi disunahkan untuk mencukur rambut bayi, mencukur yang wajar, jangan sampai membahayakan rambut bayi, karena rambut bayi pada usia segitu masih ya mengkhawatirkan kalau tidak bisa mencukur. Baik laki-laki atau perempuan, mencukur rata ya, jangan seperti orang Jawa dicemuk sini habis ini cemuk disisakan di sini, tidak boleh seperti itu. Cukur semuanya rata. Enggak ada aturan-aturan khusus, misal cukur atas, bawah dibiarkan kayak solin itu enggak boleh. Atau yang bawah dihabiskan, depan disisakan juga enggak boleh. Ya, taib ini dilarang. Ini yang termasuk koza nantinya. Potongan koza, potongan yang apa? Mencukur sebagian, meninggalkan sebagian, masuk dalam hadis larangan tadi. Tapi dicukur semua. Yang bisa diambil diambil. Ba'da dzikril aqiqah, setelah penyebutan aqiqah, yakni mencukur tadi, kemudian bersedekah dengan timbangan rambut. Yes, ditimbang dengan perak. Nah, ini yang jadi perselisihan para ulama. Apa hukumnya? Adapun Syekh Fauzan hafizahullahu taala ketika ditanya apakah disunahkan kita untuk menimbang rambut bayi kemudian dikohkan, kata beliau, al hadis kulluhu la yathbut. Hadis yang mengatakan perkara ini semuanya enggak kuat sanadnya. Baik. Jadi menurut beliau tidak ada sunnah untuk kita menyodokohkan, menimbang rambut bayi dengan perak. Adapun Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Yang jelas kalau kita melihat saudara kita mengatakan tidak sahih, dia punya salah dan kita tidak boleh mengharuskan dia untuk seperti kita. Dan yang beranggapan seperti apa yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, maka dia juga punya salaf di dalam hal ini. Apalagi masalah fikih, terkadang kita ini masih kaku dalam menyikapi permasalahan khilaf. Karena jiwa itu kalau khilaf enggak bisa satu biasanya. Ya, jiwa itu kalau khilaf enggak bisa satu. Masalah fikih jangan sampai diunggit gabung-gabungan seperti masalah manhaj. Ini kadang sering beda dengan fikih, wah ini manhajnya beda. Ini masalah fikih dengan manhaj. Khilaf seputar seperti ini wajar. Khilaf satunya pakai tahrik, satunya pakai tenang. Masalah tahrik asobi ini. Ya sudah, ini khilaf fikih, tidak masalah. Jangan berpengaruh, wah ini manhaj, ini harus kita harus hajar orang ini. Ini masalah manhaj lah. Ya, belum, kita ini belum seperti itu. Atau masalah keputusan-keputusan fikih, ini tidak bisa kita harus mengilzam pendapat kita untuk orang lain. Kita sampaikan menurut saya sesuai dengan apa yang oleh para ulama, keterangannya ini, dalilnya ini pendapat saya. Yang lain mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan yang dia fahami dari dalil-dalil, kemudian dimerujikan yang lain, silakan. If'al mimma yuqarribukum minallah, kerjakan sesuatu yang kalian anggap mendekatkan diri kalian kepada Allah. Ya. Enggak harus kita ikut-ikutan orang. Ya, kecuali kalau yang kita ikuti ini orang yang memang berilmu. Ya, dia punya hujah, alhamdulillah. Nah. Bahkan Syekh Hasan bin Nur, guru Mustalahana yang di Damar, itu mendhaifkan hadis atau mensahihkan hadis innalillahi tis'atun wa tis'ina isman. Ya, mensahihkan, jadi Allah enggak punya nama kecuali itu. Ijtihadnya beliau. Beliau bisa bahas, beliau bisa mengoreksi sanad, ijtihadnya beliau. Ya, dan ulama yang lain pun enggak mengharuskan, wah ini salah ini lah. Karena apa? Semuanya lewat bahas. Ya, semuanya lewat sesuai dengan kemampuannya. Selama tidak bukan perkara yang sifatnya prinsip, ya sifatnya memurtadkan, ya, maka tidak. Sifat-sifat yang fihi majal, fihi tempat, padanya tempat untuk saling berbeda pendapat, maka boleh. Seperti contoh masalah sholat, satu sampai telinga, satu sampai bahu, semuanya datang dalil, silakan dikerjakan. Ya, tidak perlu sampai otot-ototan harus seperti ini, seperti enggak. Dalam masalah fikih tidak ada seseorang harus mengilzam orang lain seperti harus seperti dirinya, tidak. Demikian juga yang berkembang masalah walimah, ini masalah sekedar makan. Sebagian mengatakan walimatul khitan bid'ah, sebagian mengatakan boleh. Ya sudah, ini semuanya punya salaf yang mengatakan boleh sekian dari para ulama, Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, ya, Imam Bukhari, Hafidz yang mengatakan tidak boleh seperti Ibnu Aqil dan lain sebagainya. Semuanya berpendapat dengan bahasnya masing-masing. Saya bahas, setelah saya bahas sampai sini kok saya menyimpulkan kayak gini. Ya, silakan amalkan yang ini. Kenapa seseorang yang beramal dengan ibadah tahu dalilnya, tahu alasannya lebih baik dari orang yang beribadah tidak tahu apa-apa. Jadi kita beribadah ini berbeda-beda tingkatannya. Ya, antum sama teman antum misalkan sama-sama sholat, satunya hafal hadisnya, kalau takbir itu sampai sekian, ya takbir sampai sekian, satunya lagi sama sunnah, dia tahu, tapi dia nggak hafal hadisnya, yang satu lebih afdol daripada yang satunya. Apalagi kalau dia sampai bisa bahas ini hadis, saya bahas ya, semua jalan-jalan saya kumpulkan, saya lihat ya kaidah jarh wa ta'dil dari para ulama, saya menyimpulkan ini. Nah, ini lebih tinggi lagi derajatnya. dari orang yang sekedar menghafal ya hadis yang ya dia miliki. Terus seperti tingkatan-tingkatan dalam ya ibadah. Sehingga apa keyakinan seseorang dalam beribadah ketika tahu dalil itu lebih daripada orang yang sekedar menghafal. Orang yang menghafal keyakinan dalam beribadahnya lebih daripada orang yang tidak sama sekali tahu. Ya, orang yang tahu lebih daripada orang yang sekedar ikut-ikutan. Misalkan enggak pernah taklim, cuman lihat ikhwannya kok kayak gini ikut-ikutan kayak gini, masih lebih baik daripada orang awam sama sekali enggak tahu apa-apa. Enggak ngikuti kebenaran. Nah, ini tingkatan-tingkatan daripada ibadah. Mutu ibadah. Coba kita saja. Ya, kalau kita semakin tahu hukum sesuatu hal, kita akan semakin kuat memegangnya. Contoh sekarang, ada seminar herbal dibahas abad sauda itu adalah sekian sekian kita paham di, apa zatnya ini, kalau diminum ini maka akan bisa menghancurkan ini penyakit ini, kita pun akan bisa tiap hari apa menjaga itu, kita minum tiap hari. Tapi kalau enggak sama sekali, walaupun jualan herbal enggak akan minum herbal, karena enggak ada keyakinan apa sih, enggak akan minum, tetap aja kalau sakit belinya Budrek. Ya. Kenapa? Karena enggak tahu, enggak ada ilmunya tentang masalah habatus sauda, enggak tahu ilmunya masalah madu. Ya. Kita aja kalau misalkan pergi ke rumah sakit, sakit parah, enggak usah lama-lama, ya misalkan pilek setahun enggak sembuh-sembuh, dokter bilang ini obat untuk ya pilek harus diminum 3 kali sehari. Kalau enggak minum nanti khawatir nanti pileknya tambah. Kita akan jaga itu, obat itu tiap hari kita minum. Coba kalau tiba-tiba di rumah ini tolong minum, ya dia akan malas-malasan. Apa sih bentuk apa minum kayak gitu? Tapi kalau kita yang ngasih tahu dokter, ya kita takut. Besok lagi dia masih sakit ke dokter, dokter bilang minum nggak obatnya? Enggak, ya sudah itu salahmu. Ya, dia takut. Nah, itulah bedanya orang yang melakukan dengan ilmu dengan orang yang melakukan tanpa ilmu, itu beda. Istiqomahnya beda, kemantepannya beda. Coba kalau kita sholat di masjid gampangnya. Kita paham kunut itu ya yang rajih tidak apa namanya dipakai. Ya, kemudian kita paham dalilnya. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad membahas khusus masalah kunut di sana. Dijelaskan semuanya. Ya, sampai keputusan akhir Ibnu Qayyim mengatakan kami tidak bisa mengatakan orang yang pakai kunut itu salatnya batil. Tidak bisa mengatakan. Kenapa? Ini khilaf ternyata dari dulu. Dan tidak bisa saya mengatakan yang memakai kunut sholatnya batil, tetapi orang yang tidak pakai kunut itu lebih mencocoki apa? Kebenaran. Nah, ini kita ketika sholat di masjid yang kotor semuanya NU, kita yakin, kita tahu dalilnya, kita bisa, kalau ditanya kita bisa menjelaskan. Tapi kalau kita gak tahu apa-apa, aduh, nanti kalau kayak gini, nanti kalau ditanya kagok, aduh, gimana ini kalau ada yang nanya, kalau ada yang nyamperin, kan gitu, takut. Ya, ini yang kita rasakan dulu. Ini baru kenal salat, di rumah gak ada salat ya, kita sholatnya beda sendiri. Aduh, nanti kalau ada yang nyamperin saya mau ngomong apain. Deg-degan, ibadah deg-degan, gak yakin, takut. Kenapa tadi? Ilmunya tadi. Nah, jadi apa? Mencari ilmu itu diantara untuk menguatkan, mengistiqomahkan seorang dalam ibadah, juga apa? Akan mendawamkan, memberikan keyakinan, dan akan meningkatkan kualitas ibadah yang dia miliki. Maka yakin, jangan dianggap sepele cari ilmu seperti ini. Jangan dianggap sepele. Ah, itu lagi beda. Setelah kita taklim pulang, kita tahu beda. Jiwa kita pun beda. Tenang ada, pede ada, ya, taib. Ini terkadang ya, sifat-sifat setan yang masuk dalam hati kita seperti itu kadang yang membuat kita sendiri jauh dari kebaikan. Terlalu meremehkan, terlalu ya. Terkadang ya ada juga kalau daurah sampai bingung kapan berangkatnya, giliran taklim di tempat sendiri santai-santai, ini termasuk apa? Talbis. Kalau daurah sibuk mau daftar, giliran taklim harian enggak pernah datang, ini juga talbis. Ya, talabul ilmu itu bukan seperti itu caranya. Yang ada dinikmati, jangan yang jauh dicari. Kan gitu. Seperti pohon mangga di bawah ada yang gede-gede siap dimakan, malah nyari yang paling pucuk. Misalkan ini orang aneh kan gitu. Nah, ini juga jangan sampai tertipu dengan seperti itu. Talabul ilmu seperti ini. 1, 2 terus diikuti urut-urutannya. Sekarang besok udhiyah selesai alhamdulillah, akikah selesai alhamdulillah. Terus seperti itu. Nah, taib, sehingga nyambung. Ketika kita di daurah pun, ketika ada ustadz yang berbicara, kita tahu nyambung. Tapi kalau sama sekali kita enggak belajar ilmu seperti ini, ustadz ngomong orang itu enggak nyambung. Ya. pernah ketika membicarakan masalah tahdir kita nyambung, taunya pokoknya Ustaz Dzulkarnain tahdir. Kok idahnya enggak nyambung? Pokoknya taunya ini intinya ini. Ketika ditanya pokoknya udah tahdir pokoknya. Nah, yang tahu cuman pokoknya. Ketika ditanya, nah, tanyalah ini rekamannya ada, nanti di-share rekamannya. Suruh dengar sendiri. Padahal dia juga enggak paham. Sibuk nge-share rekaman, dia sendiri belum pernah apa? Mendengarkan. Makrur seperti ini, tertipu. Nah, ya, itu loh, untung-untung alhamdulillah termasuk dakwah, alhamdulillah. Semangat untuk dakwah. Baik, kita kembali keluar arena kita ini. Jadi nama-nama dari nama-nama yang baik adalah nama-nama Allah yang disandarkan padanya apa? Abdun. Nama-nama nabi, para sahabat, orang-orang soleh. Taib. Dan nama-nama yang jelek, nama-nama kafir, nama syaitan, nama-nama munafik, nama-nama yang jadi ma'ruf dipakai untuk orang-orang fajir. Yang ma'ruf dipakai oleh binatang-binatang film, jangan. Yang sudah sifatnya ma'ruf, jangan. Bahkan perbuatan nabi yang kalau seandainya hal itu adalah perbuatan jibilah, perbuatan sifatnya itu apa namanya, alami, ya, kalau kita mencontohkan karena kita hubbu sunnah, cinta kepada nabi, berpahala. Tetapi ketika hal itu sudah menjadi syiarnya orang-orang fajir ahlul maksiat, maka tidak boleh kita melakukannya. Seperti rambut panjang itu sunnah, ya, kalau kita meniatkan mengikuti siapa? Rasul. Tapi Rasul enggak pernah merintahkan kita panjangkan rambutmu, kan enggak pernah. Tapi kalau jenggot diperintah. Nah, kalau kita panjangkan rambut karena mengikuti nabi, dapat pahala. Tetapi kalau sunnah ini sudah menjadi simbol, ya, orang rambut panjang itu berandal, ya, berandalan, jangan dilakukan. Wah, ini kan sunnah, ya sunnah tapi sudah jadi simbol. Sunnah itu pun tidak diperintahkan, cuma sekedar apa, jibilahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggalkan. Apalagi yang bukan, ya, nama binatang film misalkan, kita pakai untuk anak kita. Wah, ini sekarang modelnya lagi model-model kebarat-baratan. Namanya dinamai dengan Boyke Michael, masya Allah. Ya, lucu kadang orang yang bodoh itu benar-benar lucu. Terus diombang-ambingkan oleh keadaan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalah artinya sebuah nama kalau isinya enggak ada. Taib. Jadi itu nama-nama yang disahihkan atau disyariatkan dalam agama kita. Kemudian yang berikutnya, tahnikul maulud. Hal qura'sil maulud. Sudah, ya, yang kita tadi yang jadi permasalahan apa? Menimbang rambut untuk disedekahkan harganya dengan perak. Ini tadi ada khilaf dari kalangan para ulama. Taib, enggak dilakukan ya enggak apa-apa, mau lakukan ya. Taib, ada sebagian yang mereka yang menguatkan. Tapi kalau mas sendiri melakukan. Tapi kalau dikatakan harus, enggak, silahkan. Ini hadisnya sudah kita sampaikan tadi, mutakallam, dibicarakan oleh para ulama. Dan yang ketiga, tahnikul maulud, memberikan apa namanya, tahnik. Tahnik ini kunyahan kurma, kemudian diambil airnya, kemudian dioleskan pada langit bayi. Tahnik ini ahsan, yang sedikit soleh lah yang melakukan, lebih bagus. Tapi kalau ibunya sama bapaknya lebih solehan ibunya, ya ibunya yang melakukan. Baik. Wa yusannu tahnikul maulud bitamrin sawa'un akana dzakaran am unsa. Laki-laki perempuan sama. At-tahnik huwa madghu tamri wa dzalqu hanakil maulud bihi hatta yanzila syai'un minhu ila jawfihi. Mengunyah korma, kemudian menempelkan di langit-langit bayi sampai turun di tenggorokannya untuk dimakan. Ini biasanya kalau bayi dikit langsung diimut sama bayi. Di hadits Abi Musa radhiyallahu anhu qala wulida li hulam fa ataitu bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa samahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin. Aku lahir, melahirkan seorang bayi, aku pun membawanya kepada nabi, nabi menamai Ibrahim dan mentahniknya dengan korma. Kalau dimudahkan, alhamdulillah ada, gampang. Kalau tidak ada, maka dengan madu. Kalau tidak ada, maka dengan sesuatu yang manis. Baik. Wa hadits Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bisibyan wa yuhannikuhum. Hadits Aisyah juga sama, Nabi dulu didatangkan seorang anak kemudian ditahnik. Kalau ada orang soleh, ini lebih baik mereka yang melakukan. Kalau Nabi masih ada, tapi kalau Nabi sudah tidak ada, nah maka asan ya keluarganya saja yang kira-kira dianggap lebih baik, maka itu yang melakukan. Kemudian yang keempat, al-adhan fi adhanil maulud. Fi adhanil maulud, adhan pada kedua telinga. Wa yusanul adhan fi udhunil maulud hina wiladatih wa kila yu'adhan fi udhunil yumna wa yuqam as-salat fi udhunihil yusra li hadithi Abi Rafi radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah fi shalah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala Hasan sahih, Hasan al-Albani sahih Tirmidzi. Dia mengatakan sahih. Ini sunnah mau dilakukan, maka sebagian mereka mendhaifkan hadis ini. Dan sendiri enggak melakukannya. Enggak harus antum ikut, enggak harus, ini masalah fikih. Silakan melakukan. Nah, kalau sendiri tidak melakukan. Baik, masalah fikih masalah luas. Masalah fikih ini masalah sangat luas. Wallahu ta'ala alam sallam.